Bismillahirrahmanirrahim. Para pendengar RRI dimanapun Anda berada, alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kita untuk hidup. Allah masih berikan kita kesempatan untuk berpikir. Allah masih berikan kita semangat, gairah untuk mendalami ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Pagi ini saya Muhammad Sofian dengan Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin Zakaria akan membahas surat An-Nahl ayat 50 yang berbunyi, Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Para malaikat itu mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Ya khafuna rabbahum, mereka takut kepada Tuhan mereka, min fawqihim, yang berkuasa atas mereka, wa yaf'aluna ma yu'marun, dan mereka melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Menarik sekali para pendengar sekalian, ayat ini mengajak kita untuk meneladani, mencontoh dua karakter yang terbangun pada diri malaikat. Pertama, ya khafuna rabbahum min fawqihim. Malaikat itu memiliki rasa takut kepada Tuhan yang menciptakan mereka, yang berkuasa total. Yang kedua, wa yaf'aluna ma yu'marun. Mereka mengadakan tajarrud, totalitas terhadap perintah-perintah yang diberikan Allah kepada mereka. Kali ini hadir bersama kita Ustaz Dr. Haji Zainal Arifin akan mendiskusikan ayat ini kata per kata sehingga lebih jelas bagi kita sasaran dari ayat ke-50 dari surat An-Nahl ini. Ustaz Zainal Arifin, tampaknya di sini ada tiga potongan ayat nih, kata yang perlu kita bahas tentang karakter yang dibangun oleh malaikat sehingga bisa kita contoh. Pertama, ya khafuna rabbahum. Ada rasa-rasa khauf, rasa takut. Yang kedua, Allah menggunakan kata-kata fauq, min fauqihim, dari atas. Iya kan? Dan kata-kata yang ketiga adalah wa yaf'aluna ma yu'marun. Artinya berbuat. Tidak dikatakan apa namanya, wa yufakkiruna ma yu'marun. Tidak lagi memikirkan. Benar. Tapi apa namanya? Langsung I do my best. Perbuatan. Action. Action. Nah, jadi tiga penggalan ini bagaimana kira-kira menurut Pak Ustaz? Iya, sebelum sampai ke situ, Ustaz Sofian, saya mencoba untuk mengkaji Rabbahum, Tuhan mereka. Tuhan mereka ini kalau kita lihat di akhir memang malaikat. Tapi sebenarnya kalau kita ambil jauh sebelum kata malaikat, ada ma fis samawati wa ma fil ardi min dabbah. Saya lebih condong bahwa bukan saja malaikat yang takut kepada Tuhan, tapi apa-apa yang ada di langit, apa-apa yang ada include, di bumi, semua makhluk selain manusia itu ya khafuna rabbahu. Tetapi mungkin ada menjadi masalah di tata bahasa, kenapa ma itu kan li ghairil akil, bukan untuk sesuatu yang bukan berpikir. Kemudian di sini didomirkan, dikembalikan kepada akil, hum. Bukan rabbaha. Kenapa? Karena sebenarnya Allah ingin mengajarkan kepada kita bahwa makhluk yang menurut manusia itu tidak berakal, ketika dia bersujud, maka sebenarnya dia adalah makhluk yang berakal. Dan sebaliknya, manusia yang berakal tapi tidak bersujud kepada Allah, maka sebenarnya dia adalah makhluk yang tidak berakal. Jadi kata-kata hum di sini menegaskan kepada kita bahwa yang tidak berakal menurutmu wahai manusia sebenarnya adalah berakal menurutku, karena mereka sujud kepadaku. Jadi di sini seakan-akan makhluk-makhluk lain ini telah memberikan teladan. Teladan, iya. Bagaimana hujan turun ke bawah. Iya. Bagaimana tanah mau ditanami. Benar. Bagaimana air mau mengalir. Iya, itulah sujud sampai sebagai kepasrahan kepada Allah. Andai air tidak lagi mau mengalir. Benar. Udara tidak lagi bergerak. Kemudian tanah tidak mau lagi menumbuhkan. Iya, itulah yakhafuna rabbahum. Lagi turun. Iya, maka semuanya karena takut kepada Allah, bukan iya, karena ingin mengabdi kepada manusia. Yakhafuna rabbahum. Di sini tidak dipakai kata-kata yakhafuna Allah. Iya. Tidak mengatai kata-kata. Di sini sebuah tauhid. Rabbahum. Seakan-akan mereka itu telah memiliki Tuhan. Iya, iya. Dan manusia kalau tidak mau sujud, tidak takut kepada Allah, maka dia tidak memiliki Tuhan. Di sini juga memakai kata-kata mim faukihim yang berkuasa di atas mereka. Apa rahasia Allah menggunakan kata ini, Pak Ustaz? Mim faukihim karena memang sebenarnya mereka taat karena diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika mereka ditawari inna aradnal amanat alal jabal, ketika gunung, langit semua diberikan amanat, fa abaina ayyahmilnaha. Fahamalahal insan. Jadi mereka tidak mau menerima amanat ikhtiar karena apa? Kami memilih amanat untuk pasrah padamu ya Allah dengan ittirariyah. Atau ini adalah simbol bahwasanya di dunia ini orang selalu takut dengan atasan. Iya, atasan, benar. Manusia selalu takut dengan atas. Iya. Dengan atasan. Iya. Jarang manusia takut dengan bawahan. Apa ada kaitannya ini? Boleh jadi ada. Tapi lebih dari itu, ini adalah gambaran bahwa Allah itu berada di atas. Atau yang atas itu identik dengan penguasa. Kekuasaan. Kekuasaan. Iya. Yadullah fauqa aidihim contohnya. Fauqa. Berarti digunakan kata-kata fauqa karena lilistila walistiwa. Atau meliputi. Karena dari atas itu lebih mudah untuk meliputi dan mengayomi. Atau fauq di sini bisa dikatakan tinggi, faiq. Jadi faiq, semakin mulia, tinggi, itu semakin baik. Orang ingin rumahnya tinggi, kendaraannya tahun tinggi. Benar. Jarang orang bercita-cita tahun rendah, rumah rendah, umur rendah, kualitas rendah. Ya, jadi ada tafawuk fil ibadah. Nah, pada saat posisi ini saya melihat min fauqihim dipilih seakan-akan betul-betul ayat ini adalah simbol satu hal yang perlu diterapkan dalam kehidupan nyata. Iya, tafawuk itu artinya berprestasi. Berprestasi, ya. Iya. Kenapa manusia di dunia ini selalu takut kepada yang di atas? Tetapi dia tidak takut yang lebih atas dari atas itu, Allah. Iya, Allah. Benar. Nah, di sini adalah simbol dari apa namanya ketakutan. Ya, ya khafuna rabbahum. Bahwasanya benda-benda, malaikat dan makhluk lain itu betul-betul takut kepada Allah. Jadi sebagai Pak Ustaz, walaupun dia berada ma fis samawati, di langit, langit itu kan tinggi. Allah ada di atas langit lagi. Allah ada lagi di atas langit. Jadi karena apa? Karena selalu disebutkan dalam Al-Qur'an wa anzalna, kami turun. Jadi Allah itu karena berada di pihak atas, atas ini bisa seperti atas dalam bentuk materi atau juga atas bersifat maknawi, artinya berada di tempat yang mulia, maka dia menurunkan kemuliaan itu. Inna nahnu nazzalna dzikra. Kami menurunkan Al-Qur'an yang mulia itu karena berada dari atas. Jadi takutlah kepada atasan yaitu Allah, karena ketika takut pada Allah yang mulia itu bukan menyebabkan kita terhina. Ketika takut pada Allah yang di atas, maka kita pun berada di atas. Kita diangkat ke atas. Seperti kata Ustaz Sofyan, bagaimana? Ketika kita berada lepas landas dari bumi ini, Kita mendekatkan kepada Allah yang tinggi dan tidak terikat dengan gravitasi bumi yang rendah, maka kita menjadi orang yang mulia dan tidak menjadi orang rendahan. Apa rahasia wa yaf'aluna ma yu'marun? Ya, Pak Ustaz, kira-kira. Jadi Ustaz Sofyan, yaf'aluna ma yu'marun ini konsekuensi logis dari yakhafun. Hah? Orang yang takut itu akan berbuat baik demi nama yang ditakutinya. Dia takut kepada Allah, maka dia berbuat the best untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Atau ini adalah sindiran dari Allah, teguran dari Allah, akan muncul satu kaum, akan muncul sekelompok, bahwasanya orang itu akan lebih banyak menggunakan logika, pikiran, angan-angan daripada action terhadap ayat Allah ini. Benar. Bagaimana menurut? Benar sekali itu Pak Ustaz. Jadi memang yang kita harapkan itu rasakan manisnya Islam. Jangan Anda perdebatkan. Ihdinash shiratal mustaqim, itulah permintaan kita setiap hari. Tunjukilah kami jalan yang lurus. Kita tidak bisa menggambarkan jalan Islam yang lurus, tapi sholatlah Anda hari ini jika belum melakukan sholat, dan rasakan manisnya hasil dari sholat tersebut. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Karena banyak hal yang tidak bisa untuk diperdebatkan, seperti tapi banyak hal yang bisa kita rasakan ketika telah kita laksanakan salat subuh dan salat maghrib. Benar sekali. Isa, itu sangat sulit. Bagaimana nikmatnya. Tapi kalau Anda merasakannya, kalau Anda bisa mengerjakannya, benar sekali, akan terasa ya. Benar. Ini Said Kutub, ini berkali-kali diulangi oleh Syekh Mutawalli Sha'rawi, bahwasanya sangat banyak ya yang dikerjakan itu tak bisa dirasakan. Iya. Dan sangat banyak yang dirasakan itu tak bisa dikerjakan. Iya, benar. Tapi orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang merasakan kenikmatan berbuat ya dari apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Benar. Para pendengar dimanapun Anda berada, sangat senang kita telah mendengarkan kajian-kajian dialog dengan Dr. Zainal Arifin tadi tentang tiga penggalan dari satu ayat ini. Ada rasa takut, mengapa Allah selalu menggunakan kata-kata di atas, dan mengapa Allah selalu mengatakan kata-kata kerjakan, bukan pikirkan dalam hal-hal melaksanakan atau menerima perintah darinya. Ya khafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Semua benda yang ada di dunia ini ternyata takut kepada Allah yang menguasai mereka, dan ternyata semua benda di dunia ini mengerjakan apa yang diperintahkan kepada mereka. Angin bertiup, air mengalir, dan batu mengeras, ini adalah bahagian dari pekerjaan mereka yang sangat taat kepada Allah pencipta mereka. Terima kasih. Selamat jumpa pada episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.